artis terpopuler Indonesia bakal menyapa dulur, dulur semuanya dari Prambon Tergayang Soko, Tuban, Jawa Timur, bersama Sinar Baru, bersama Cumi-Cumi untuk putune Ronggolawe, Tasya, Rusmala, Adela, Adela, Adela, Adela. Selamat sore. Sayang, nyanyi semua. Apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Suaranya. Wes tak copong laleke jenengmu soko atiku saat tenan dirangkapi setres nasiramu dupak pucane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe belanjani janji jari sehidup semati nanging apa bukti kowe medot tresnoku dami wedo alio yo wes ora popo insya Allah aku iso mesamba tepuk tanya buat Adela di sini mana dulu. Alhamdulillah.